Ya kelima wa yakunu aqal, dan dia akan menjadi lebih sedikit. Dia akan menjadi lebih sedikit tidak karena mak dalam. Kalau dia terletak setelah lam, masya Allah. Kalau dia terletak setelah lam, itu lebih sedikit dikuatkan. Wabah ada hadapi jazain. Demikian pula setelah alat jaza gur imma syarton. Iya. Demikian pula setelah ada alat-alat jaza, maksudnya alat-alat syartia. Tentunya selain imma, karena imma sudah lewat. Apa kalau selain imma? Kalau selain imma apa? Qorib minal wujud. Kan begitu? Bang, setelah alat jaza, maksudnya alat-alat apa? Syartia. Juga ini akol. Dia dikuatkan, tapi apa? Sangat sedikit. Syartun kana al-mu'akkad. Ya, apakah syarat yang dikuatkan itu au jazaa atau merupakan balasannya ke qaulihi wasfu jabal, seperti perkataannya dia sifati gunung. Yahsabul jahilu ma lam ya'lam syaikhun ala kursiyyi mu'ammama. Mana dia? Mana yang dikuatkan dengan untuk itu? Malam ya'lam. Asalnya ya'laman. Ya'laman. Paham gak itu? Itu kan ada alif, berarti ada tanwin. Nah, tanwin itu adalah nun sukun. Paham gak itu? Aman. Paham tempatnya? Itu di garis bawah. Diawali oleh apa ini? Diawali oleh apa? La. Ay ya'laman. Masuk mabni di atas fathah. Maka qawli dan seperti perkataan juga penyair. Man tafkofan minhum palaisa bi'aibin abadan wa qatlu bani Qutaibah tasyafi. Mana dia? Man tafkofan syarat. Paham ini? Yang bukan in. Yang bukan in. Wa qawlihi dan perkataannya penyair. Wa mahamma tasyak minhum fazarotun tamna'a. Mana dia? Apa? Tamna'a. Diawal oleh siapa? Maham. Syarat. Paham? Apakah syarat? Syarton, kan dia bilang tadi. Syarton kanal mu'akkad. Apakah fi'il syarat yang dikuatkan? Au jaza. Atau balasannya. Maksudnya jawaban syarat. Paham ini? Dipahami dari situ. Ya. Apakah fi'il syarat? Paham, Ahmad? Atau jawaban syarat? Yang jelas itu dikuatkan. Ya. Aitamna'an. Yang terakhir, wa yakunu mumtani'a, dan dia bisa tidak boleh dikuatkan. Tidak boleh dikuatkan. Kapan? Idan tafat syurutul wajib. Kalau tidak ada syarat wajib. Apa syarat wajib? Apa syarat wajib dikuatkan? Musbatan? Mustaqbalan? Jawabul qasam? Walam yafsil baina lamul qasam wa al-fi'il. Jelas ini? Antum tinggal lihat kembali jawaban wajibnya. Kalau tidak terpenuhi itu jawaban wajib, syarat wajib, maka tidak boleh antum buatkan. Artinya dia manfi, atau dia tidak mustaqbal, atau dia ada pemisahnya antara lamul qasam dengan fi'ilnya. Paham kan? Tidak boleh sama sekali antum buatkan. Contoh, ya, biarkan di jawab qasamin manfi misalnya, yaitu dia berada dalam jawaban sumpah tapi ada penafiannya, ya, walau kana nafi muqaddara, walaupun penafiannya ditakdirkan, ada kan yang ditakdirkan juga itu ada, seperti tallahi la yadhhabu, tallahi la yadhhabu al-urfu baina Allahi wa nasi. Mana dia? La yadhhabu. Paham kan? Iya, la yadhhabu. Diawali oleh apa ini? Penafian. Tidak boleh untuk katakan la yadhhabanna. Jelas ini? Tidak boleh dikuatkan. Wa naqulu ta'ala tallahi tafta'u tadhkuru yusufu. Perhatikan itu. Ya. Tafta'u. Tidak boleh untuk kuatkan. Kenapa? Karena ada penafiannya. Ada la yang ditakdirkan. Asalnya tafta'u dari kata fatihah. Fatihah temannya kanan. Iya, namanya teman kanan kan syarat beramalnya harus diamal oleh siapa? Lana, nafi. Paham gak ini? Ini ada yang dihilangkan di situ. Kalau antum dapat itu, tam tahu. Paham ini? Tidak ada lalnya nafinya, maka ada nafinya. Tapi ditakdirkan. Karena memang dia syarat beramalnya ada. Iya. Aila taftau. Au kana halan. Atau dia bermana hal. Kan syaratnya harus bermana apa? Harus bermana apa? Mustaqbal. Atau bermana hal. Kekiroati Ibn Katsir. Seperti bacaannya Ibn Katsir. Laha. La uqusimu biyaumil qiyamah. Dia baca seperti itu. La uqusimu biyaumil qiyamah. Kenapa ini? Kan takdirnya sekarang. Saya bersumpah. Dan dengan hari demi hari kiamat. Paham kan? Dia takdirkan apa sekarang? Sekarang dia bersumpah, bukan akan. Kan namanya orang sumpah kan sekarang dia sumpah. Iya kan? Namanya orang bersumpah, dia sumpah sekarang. Waqaulu syahid dan perkataan penyair juga yaminan. Saya bersumpah. La ubghidu kullam ri'in yuzakhriful qawlan wa la yaf'al. Yaminan la ubghidu kullam ri'in yuzakhriful qawlan wa la yaf'al. Mana dia? La ubghidu. Tidak dibaca la ubghidonna. Paham kan? Kenapa tidak dibaca, tidak dikuatkan? Kalau antum ditanya, kenapa tidak dikuatkan? Karena ini dia maknanya hal. Sungguh, saya bersumpah, saya marah. Sekarang bukan saya akan marah. Saya marah kepada setiap orang yang mengindahkan ucapannya, tapi tidak dia lakukan. Dia marah saat dia dengar orang yang berucap, tapi tidak beramal. Paham? Bukan nanti saya akan marah. Paham maknanya? Paham? Maknanya dia marah sekarang. Dia marah sekarang ini. Ini tidak boleh. Aukana mafsulan minal lam. Atau dipisahkan dari lamnya. Kan syaratnya tidak boleh dipisahkan dari fiilnya. Ini dipisahkan. Contoh. Wala in mutum. Au kutiltum. La ilallahi tuhsyarun. Mana lamnya? Mana lamnya? La ilah. Seharusnya kan latuh syarun tambah. Tapi ini dipisahkan antara fiil dengan lamnya. Siapa yang memisahkan ilallah? Paham ini? Ini tidak boleh dikuatkan dengan nun taukid. Tidak boleh untuk baca tuh syarunna. Paham Ahmad? Paham ini ayat? Selesai. Demikian wana-wana dan contoh. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Lihat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Apa yang memisahkannya? Apa yang memisahkan fiil dengan lam? Sauta. Di sini tidak boleh dikuatkan. Kemudian kata beliau, ada usaha di ceramah. Kata beliau rahmatullah ta'ala, hukmu akhiril fi'li al-mu'akkad binunit taukid. Hukum akhir fi'il yang dikuatkan dengan nun taukid. Hukum akhir fi'il yang dikuatkan dengan nun taukid. Ini pembahasan kita akhirkan. Kita harus awalkan bab yang kedua yang belum sebutkan. Ini kalau dari segi penempatan, salah penempatan. Sekarang kan kita mau bahas hukum akhir fi'il kalau bersambung dengan nun taukid. Sementara akhir fi'il itu sendiri ada ceritanya sebelum bersambung dengan nun taukid. Paham kan? Misalnya, contoh, cerita. Bukan jingus itu. Bahasa berarti sesuatu tanda. biar. Contoh ya. Nanti ada cerita. Yadu'u. Kalau bersama dengan mau jemaah, apa jadinya? Yadu'una. Kalau bersama dengan mau jemaah, jadinya apa? Yad'una. Ini wawu apa? Lau jamaah. Mana wasilnya? Hilang. Nah kalau kita langsung sambungkan dengan taukid. Ya leunanna. Nah. Setelah itu ketemu tiga nun. Hilang nunnya. Iya. Ya leunanna. Setelah itu. Apa? Setelah itu ketemu waw. Sama nun sukun. Ketemu dua sukun. Akhirnya dihilangkan. Waw. Paham kan begitu? Tidak boleh hilang. Jadi. Ada cerita dulu sebelum dia masuk itu ada cerita. Paham ini? Misalnya yardo contoh kedua. Yardo sambung dengan waw jemaah. Hah? Apa? Yardouna. Kan begitu? Sambung dengan nun taukid. Yardounanna. Iya kan? Yardounanna. Ini jadi yardoun. Itu panjang ceritanya. Iya, tidak bisa kita langsung sambung dengan nun taukid. Sebelum kita tahu cerita sebelumnya. Sulit kan? Maka harus tahu dulu bagaimana keadaan fi'il mudhari. Kalau bersambung dengan domir. Harus tahu itu dulu. Baru disambungkan dengan nun taukid. Kan nun taukid terakhir. Paham? Maka yang posisi yang ditempatkan oleh penulis ini adalah salah. Dari sisi posisi. Iya kan? Kalau langsung bersambung dengan nun taukid. Jelas ini. Makanya kita bahas dulu baca dulu pembahasan terakhir yang dibahas oleh beliau. Pembahasan terakhir dalam bab 1 setelah nun taukid. Ya, makanya buku yang lain, buku sorok yang lain tak begini susunannya. Dia bahas dulu yang terakhir ini, baru terakhir lagi nun taukid. Dibalik oleh ulama bahasa yang lain. Jelas ini? Jelas ini? Karena susunan ini sulit dipahami. Nah, sekarang kita baca dulu tatimah. Dia jadikan tatimah, padahal itu pokok dari bersambungnya fi'il dengan apa? Nun taukid. Fi hukmil af'ali inda isnadiha ila dhamair wa nahwiha. Hukum fi'il ketika bersambung dengan dhamir dan semisalnya. Hukum fi'il, apa pembahasan ini? Kita langsung masuk di pembahasan setelahnya. Nanti setelah selesai ini baru kita kembali ke yang tadi. Jelas ini yang saya inginkan? Jelas ini, Ahmad? Hukum fi'il ketika disandarkan kepada dhamir dan yang semisalnya. Maka, pertama, hukmu sahih as-salim. Hukum fi'il sahih salim. Hukum fi'il sahih salim. Tahu fi'il sahih salim? Apa itu fi'il sahih salim, Anwar? Hamzah. Ulang? Tidak ada Hamzah. Tidak ada Hamzah? Tidak mudoak. Tidak bukan huruf bukan mudoak. Tidak ada huruf ilah. Tidak ada huruf ilah. Paham? Sohih salim. Dibilang sohih, tidak ada waw, tidak ada ya, tidak ada alif. Paham ini? Dibilang salim dari Hamzah dan dari huruf yang sejenis. Itu maksudnya. Dibilang sohih bukan mutal. Salim bukan mahmuz. Bukan mudoan. Paham maksudnya? Paham Ahmad? Alhamdulillah Imran. Mubar. Gimana hukumnya? Kalau dia bersama dengan dhamir. Kata beliau ini maksudnya ini. Koedah tasrif lugawi. Ini. Koedah dari tasrif apa? Koedah dari tasrif apa? Lugawi. Tahu tasrif lugawi? Iya yang fa'ala fa'ala fa'alu. Bukan yang fa'ala, yang alu fa'alan. Ulama bahasa Arab tidak bahas tasrif. Paham kan? Dia bahas saja koedah fi'il kalau bersambung dengan dhamir. Tidak bahas apa? Tasrif. Jelas ya? Iya. Cuman diminta saya masukkan di bab 3 untuk contoh praktek saja. Karena sudah terlanjur menyebar seperti ini. Paham kan? Iya. Anahu la yadukulu tagir inda tisolid dhamair wa nahwiha bihi. Bahwasanya dia tidak masuk padanya perubahan. La yadkhuluhu taghyir. Tidak masuk padanya perubahan, tapi perlu antum catat maksudnya perubahan sorfi. Fi'il salim tidak masuk padanya perubahan secara apa? sorof. Nah, saya sudah katakan di mana itu? Minta. Paham ini? Di pembahasan sorof, saya sudah katakan bahwa fi'il salim tidak masuk pada yang berubah secara sorof. Karena tidak ada perubahan awal, tidak ada perubahan tengahnya. Yang berubah apanya? Akhirnya. Itu kan perubahan apa? Perubahan secara apa? Nah, tidak terjadi padanya perubahan indah fisolid domairi wanahwiha bihi ketika bersambung dengan domir dan semisalnya dengannya. Tidak ada perubahan secara sorok. Contohnya kataptu, katabu, katabat. Lihat, awal akhir tengahnya ada enggak perubahan? Awal tengahnya ada enggak perubahan? Tidak ada. Paham baik? Dan diminta, lalu tidak uraikan ya. Ada perubahan secara nahwu belum diuraikan. Kenapa? Apa alasannya? Karena itu bukan urusannya. Urusan siapa? Nahwu. Diminta saya kasih masuk untuk memudahkan. Yaitu perubahan secara nahwunya itu, perubahan secara nahwunya itu, kalau asalnya mabni dari atas apa? Asalnya mabni dari atas apa? Fathah. Kecuali bersambung dengan waw dhamma dan kecuali bersambung dengan dhamir yang berharokat. Maka di fath. Maka di sukun. Paham tak? Misalnya doroba sambungan dengan alif. Alif alif. Fathah. Wau. Fathah. Atau doma. Doma. Paham tak ini? Tata di sakina. Kan? Dorobat. Nun nisba. Dorob. Nah. Domi berharokat. Paham tak ini? Selesai. Itu yang dibahas di ulama bahasa. Bukan tasrif fa'ala fa'alu. Paham kan? Bukan. Karena kaidahnya yang penting. Karena supaya kita mau praktekkan di mana? Di semua kata. Jelas ini? Selesai. Yang kedua. Demikian pula nanti fi'il mudhorinya. Tidak ada perubahan secara nahwu. Misalnya yang antum bilang yaktubu. Fi'il mudhori. Fi'il amarnya uktub. Sudah dibahas juga. Tidak ada perubahan secara apa? Sorob. Yang ada perubahan secara apa? Nah, misalnya yaktubu. Kalau bersama dengan alif dan nun, yaktubani. Waw dan nun, yaktubuna. Ya kan? Ya dan nun, taktubina. Nun niswa, yaktubuna. Sukun. Jelas ini? Tidak ada perubahan secara apa? Sorob. Yang ada perubahan secara apa? Nah. Jelas ya? Ini. Demikian pula fil amr. Mabni dari atas apa yang fi'il mudhari dijazm. Paham ini? Kalau sahih ayat, sukun. Uktub. Iya. Kalau asalnya af'alul khumsah, hilang apanya? Nunnya. Uktuba, uktubu, uktubi. Kalau di af'al mu'tal ayat, hilang huruf il? Illah. Sebagaimana dijazm fi'il mudhari? Udu'u, ihdi, irto. Paham ini? Artinya tidak ada perubahan secara apa? Sorok. Yang ada perubahan secara nahwu. Jelas ini? Jelas ini? Buat nanti lihat di mana? Di baca. Coba mukanya pandangnya ke depan. Nanti bengkok lehernya. Iya. Mana dia ambil? Nah, gimana itu? Orang lihat buku ke bawah. atau dia pintar pandang samping. Iya. Sekarang hukmul mahmuz. Hukum fi'il mahmuz. Apa itu fi'il mahmuz? Buat baik. Ama fi'il yang diawali hamzah. Kok ada aneh? Soleh. Tidak ada huruf ilah dan ada padanya huruf hamzah. Ahmad bilang apa? Diawali. Artinya harus yang di awal. Kalau di tengah, di akhir, bukan. Pak Ahmad, tahbirnya diperbaiki sedikit. Ya? Alhamdulillah. Ka, hukumnya gimana? Ka hukmi salim. Masya Allah. Hukum fi'il mahmuz seperti hukum fi'il salim. Artinya apa maksudnya? Tidak ada perubahan secara sorof. Yang ada perubahan secara nahwu. Persis. Madi, mudori, dan amarnya. Hanya saja ada beberapa kata yang ada perubahan secara sorok. Beberapa kata akan disebut oleh penulis. Berarti yang kata ini, illa annal amr min akhada wa akala, kecuali amr dari akhada dan akala. Kan amrnya akhada, seharusnya akhada. Dua dulu ini, kan ada empat kata. Ada akhada, ada apa? Akala. Fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari'nya kan ya kudu. Ya kudu. Kan begitu. Seharusnya fi'il amrnya apa? Fi'il amrnya apa? Ukhud. Gini. Ukhud. Pan. Akala ya. Ya kulu. Ya kulu. Fi'il amrnya? Kan gitu. Ukul. Seperti yang lain. Tapi ini tiba-tiba amalnya ukul. Ini tiba-tiba amalnya kul. Ini namanya ada perubahan secara sorong. Paham, Ubat? Langsung kul, kut. Gimana ini? Apa yang terjadi? Ada perubahan. Ini yang dikecuali. Kata belum tuh daripu hamzah tuha mutlako. Dihilangkan hamzahnya secara mutlak. Asalnya gini, lihat. Kan asalnya gini. Ya kulu, seharusnya apa? Ukul. Kan begitu? Tapi dia dihilangkan ini hamzahnya. Di samping hilang huruf mudhara'ah. Hilangkan hamzah. Akhirnya disu? Akhirnya disu? Sukun. Kan begitu kan? Sayahi. Jadinya apa? Kul. Mutlak. Mutlak artinya baik dia berada di awal, di tengah, di akhir. Paham ini? Bukan hamzahnya, kata kulnya. Pak, karena ada nanti juga dihilangkan hamzah. Kalau berada di awal, hilang. Kalau di tengah, tidak hilang. Paham ini? Ini kata dihilangkan hamzah secara mutlak. Dia berada di awal, di tengah, di akhir. Bukan hamzahnya. Pak, ya, kulnya. Pak, dihilangkan. Kul ini dihilangkan hamzah ketika dia posisinya di awal, di tengah, di akhir. Selalu dibilang kul. Demikian pula khud. Sekarang asalnya khud. Kalau dibuat ya khudu. Seharusnya khud. Hapus huruf mudhari. Ternyata bukan hanya itu. Dia hapus huruf hamzah. Disukun huruf terakhir. Jadinya apa? Khud. Ini dikecualikan. Yang lainnya enggak. Sisa dua kata. Kan hanya ada empat kata berdasarkan penelitian. Hanya ada empat kata berdasarkan apa, Ahmad? Penelitian. Empat kata ini, tidak boleh dijadikan kaidah. Tidak boleh. Ya, tidak boleh gara-gara ada empat kata yang menyelisih itu. Langsung kita bilang, fil amr simai. Fil amr harus dengar dari orang Arab. Nah, fil amr kiasi dibuat. Jangan salah takbir. Iya, itu menyelisih takbir ulama bahasa. Kalau kita selisih, tidak boleh. Iya. Fil amr, contoh kiasi dibuat sendiri. Paham? Kecuali ada beberapa kata yang beda. Ini seperti ini kecuali dua kata. Tuhudabu hamzatuha hamzatuhu mutlako. Dihilangkan hamzanya secara mutlak. Nah, kud, kul. Wa min amaro wa sa'ala. Masya Allah. Demikian pula dari kata, ini kata tiga dan empat. Kan saya bilang hanya berapa kata? Hanya berapa kata? Empat kata. Paham? Sisa dua kata ini katanya dari kata amaro dan apa? Ya, sa'ala. Juga dihilangkan hamzanya. Lihat, amaro fil amarnya kan apa? Ya? Ya muru. Kan fil amarnya dari ya muru berarti u. Apa? Umur. Kan begitu, umur. Sa'ala fil mudorinya? Sa'ala fil mudorinya apa? Apa? Yas alu. Iya. Yas alu. Pak. Fil amarnya? Ya? Is al. Kalau kita pakai koeda. Is al. Paham, Mubar? Tapi dia dihilangkan hamzanya. Paham? Dihilangkan juga apa? Hamzanya. Di mana? Kita lihat dulu pernyataan di buku. Baru kita lihat di papan. Wa min amara wa sa'ala. Dari amara dan sa'ala. Fil ibtida. itu dia dihilangkan ketika dia berada di awal saja. Kalau dia berada di mana? Di awal kalimat. Antum katakan amaro ya amuru, jadinya itu amaro ya amuru, seharusnya kan ya amuru umur. Dihilangkan hamzanya. Jadi hilang huruf mudhara, hilang hamzah, sukun terakhir kan sohi, akhir. Jadinya mur. Ini kalau di awal, tapi kalau di tengah wajib umur, harus umur. Di mana dia hilang hamzanya? Di mana? Di tengahnya. Ketika di awal. Para saudara, yas'alu sama. Cuma yas'alu ceritanya lebih rumit sedikit daripada amal. Bang, kalau bil amalnya kan jadinya apa? Yas'alu is'al. Tapi mereka bilang ketika gua bil amal dihilangkan huruf mudhorinya. Tambah setelah itu dihilangkan hamzanya. Sebelum dihilangkan, pindahkan dulu harokatnya. Karena kalau antum langsung hilang, harokatnya kasihan. Iya kan? Sebelum hilang hamzah, pindahkan dulu apanya? Harokat hamzanya. Kan fathah. Pindahkan kemana? Pindahkan kemana? Kesin. Setelah pindah dulu, berarti sa'lun. Kan begitu, sa'lu. Setelah dipindahkan, maka dihapus apa? Hamzanya. Setelah itu karena sohi akhir, maka disukun. Jadinya sal. Tapi itu kalau di awal. Kalau tengah tak hilang. Paham? Paham Ahmad? Paham? Jelas? Empat kata yang dikecualikan. Ya? Contoh nah muru bil ma'rufi wa nahu anil munkari wa nah sal bani Israil. Sal, sal. Dari kata apa? Sa'ala yas'alu sal. Wajuzul hafu adamihi idha subiqo bisayin. Boleh hilang atau tidak kalau diawali oleh sesuatu. Maksudnya kalau berada di tengah, boleh hilang, boleh tidak. Boleh antum katakan kulik mur, kul umur. Paham? Boleh juga kul mur. Paham ya? Kul. Nah, contoh kul tulahu mur, awit mur, atau kul tulahu mur, sama. Wa kul tulahu sal au is'al. Maksudnya kul tulahus al. Paham kalimatnya? Paham kalimatnya ini? Jelas ini? Berada di tengah. Jelas. Jelas ini? Masih ada masalah? Jelas ini saudara? Jelas dulu itu dulu? Jelas ini? Atau belum? Siapa kira-kira belum jelas? Imron? Al Imron? Yakin Imron? Yakin? Hah? Aman? Paham? Edward? Apa yang belum? Yang sal tadi, Ustaz. Hah? Yang sal. Kenapa dia? Maksudnya dia dihilangkan apabila di depan. Di awal kalimat. Bukan di depan hamzanya. Kalau kata ini berada di awal kalimat, dihilangkan hamzanya. Jadinya sal. Asalnya kan is'al. Bukan hamzanya di depan. Dia hamzanya dihilangkan kalau dia berada di awal kalimat. Paham mas? Seperti sal bani Israil di awal. Dan kalau dia berada di tengah kalimat, maka hamzanya boleh hilang, boleh tidak. Jelas ya? Jelas ya mas? Siapa belum jelas? Harus jelas ini. Masalahnya ini kita sekali belajar dia ini. Sorok sekali belajar. Kalau tak jelas, bilang memang. Karena nanti antum pulang kantorlah misalnya antum jadi pengajar kan diajarkan. Jadi kalau belum jelas, kasih jelas memang. Hah? Yang pura-pura. Hah? Jelas ini. Alhamdulillah. Cukupkan dulu berarti. Insyaallah lanjut lagi besok. Ini paling ini ya dalam sorok bersambung dengan domir ini paling susah. Ya kita tidak apa-apa ambil dua pekan, tidak ada masalah. Dan masalah. Karena setelah itu mudah lagi. Karena langsung kita masuk bab 2 berarti pembahasan isim. Pembahasan isim tidak ada cerita. Yang sering cerita adalah pembahasan fi'il, tasrifnya. Kadang ada yang dihilangkan, kadang ada yang dikurangi, kadang ada yang ditambah. Tahu kan? Jadi alhamdulillah.